Berikutnya kita akan memasuki sesi dari sesi tanya jawab yang alhamdulillah pertanyaannya sudah kita siapkan dan insya Allah akan kita bacakan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asyid Hafizullah Ta'ala. Pertanyaan pertama Ustaz. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh salafiyun dimanapun berada. Afwan Ustaz, sholat itu mencegah keji dan mungkar. Namun banyak orang yang sholat tetap melakukan hal tersebut. Bagaimana makna ayat itu yang sebenarnya? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khaira wa fikum barakallah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayat ini, sesungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala pasti benar. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Semuanya dari Allah, maka kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa banyak kaum muslimin yang salat tetapi tetap berbuat kemunkaran? Tetap berbuat kemaksiatan? Jawabannya adalah, hendaklah kita melihat kepada salat orang tadi. Jangan meragukan ayatnya. Ayatnya pasti benar. Berarti orangnya atau salatnya. Ini orang salat benar atau tidak benar? Apakah salatnya khusyuk atau tidak khusyuk? Apakah salatnya dia sesuai dengan sunnah atau tidak ila akhirnya? Atau salat yang gelambiar, pikirannya kemana-mana, tidak khusyuk? Atau tidak merasakan sama sekali kalau itu ibadah, hanya sekedar kebiasaan saja? Masih ada sekian pertanyaan pada salatnya. Pada hamba tadi, apakah si hamba ini sungguh-sungguh mengerjakan salat? Kita contohkan saja. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan semakin jelas masalah. Kalau ada seorang yang berkata, senjata ini bisa mematikan hewan buruan. Senjata api ini bisa mematikan hewan buruan seperti ini dan ini. Diambil sama dia, baik, saya tembak akan ke binatang buruan. Enggak terjadi apa-apa. Katanya, bahwa senjata ini bisa mematikan hewan buruan, bisa menjatuhkan hewan buruan. Aku menembakkan ke arahnya dari dekat. Tidak terjadi apa-apa. Maka si empunya senjata tadi tertawa. Kamu ini gimana? Itu senjata belum ada pelurunya. Terbayang? Apa yang salah? Bukan kata-katanya, tetapi saat senjata tadi tidak ada pelurunya, enggak ada isinya. Bagaimana mungkin bisa mematikan? Demikian pula salat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi kalau salat itu ada khusyuknya. Kalau enggak ada khusyuknya, ya enggak ada ngaruh apa-apa. Barakallahu fikum. Salat itu ruhnya adalah kekhusyuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang beriman yang akan aflah. Qad aflahal mu'minun. Apa kata Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Maka kalau salat itu kosong, tidak ada kekhusyuan padanya, bagaimana mungkin akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Tetapi kalau sholat itu ada khusyuknya, dia berdiri merasa di hatinya bahwa saya berdiri di hadapan Allah. Ketika dia mengangkat tangannya, Allahu Akbar, dia benar-benar mengagungkan Allah. Apa enggak malu kalau dia berbuat dosa setelah itu? Setelah berbuat dosa, kemudian kembali lagi di hadapan Allah, mengangkat tangannya, Engkau Maha Besar. Kemudian menyatakan dengan doa istiftah. Kemudian menyatakan dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk engkau ya Allah. Dengan khusyuk dari hatinya. Kemudian dia berbuat dosa setelah itu malu. Baru berbuat dosa ingat. Atau akan berbuat dosa ingat. Nanti saya akan menghadap Allah sebentar lagi. Berdiri mengangkat tangan dan memujinya Allahu Akbar. Dan menyatakan sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku untuk dan matiku untuk engkau ya Allah. Gak jadi. Malu. Mau ngomong apa di hadapan Allah nanti? Dusta kamu. Kamu menyatakan hidupku untuk Allah, ternyata untuk bermaksiat. Barakallahu fiikum. Sehingga salat yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar adalah salat yang memiliki kekhusyuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Jazakumullah khair, Ustaz. Oh iya. Pertanyaan kedua. Bismillah, afwan Ustaz, Allahu yahfadzukum. Amin. Ya. Ana izin bertanya, apa hukum bagi seorang pemimpin yang tidak terlalu memperhatikan hak-hak orang di bawahnya? Lantas dia menyadari hal tersebut saat dia telah tidak menjadi pemimpin lagi. Lantas apa yang harus dia lakukan? Jazakumullahu khairan katsir atas jawabannya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lain. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin sudah kewajibannya untuk bersikap adil dan mementingkan rakyatnya. Harus bersikap adil dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya dan urusan rakyatnya. Kalau dia mengabaikan kewajibannya, maka dia berdosa. Besar dosanya. Karena dia nanti akan dituntut oleh orang banyak yaumul qiyamah. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan setelah bertobat, tentunya di antara syarat-syarat taubat, di samping beristighfar kepada Allah, mengakui kesalahannya, menyesal dan seterusnya, kemudian menambahnya dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan ketiga, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Al-Ustadz dan seluruh kru Indosiar. Amin. Ada seseorang yang menjual rumah beserta tanah yang posisinya di dalam lingkungan ma'had atau masjid salafi. Dia menjual kepada orang lain dengan harga murah dengan syarat rumah beserta tanah tadi agar digunakan untuk menunjang keberlangsungan dunia pendidikan salafi di situ. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana syarat jual beli seperti ini? Apakah dibenarkan secara syariat? Jika dibenarkan, bagaimana jika pembeli tadi tidak amanah atas hal yang telah disepakati? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Masalah jual beli barakallahu fikum di sana dibahas dalam satu bab khusus, dan di antara sub-sub babnya adalah asyurut fil bay', syarat-syarat di dalam jual beli. Bukan syarat-syarat jual belinya, syarat-syarat di dalam jual beli. Bolehkah jual beli pakai syarat? Saya beli barangmu sekian, tapi syaratnya. Saya jual barangku kepadamu sekian, tapi syaratnya. Ikhwanuddin a'azakumullah. Disebutkan pembahasannya secara ringkasnya, bahwa kalau syarat itu tidak bertentangan dengan iqtida'ul bay', fala ba'sa. Kalau jual beli itu tidak bertentangan dengan konsekuensi jual beli, maka tidak mengapa. Tetapi kalau bertentangan dengan konsekuensi jual beli, maka tidak berlaku atau tidak sah. Apa itu konsekuensi jual beli? Konsekuensi jual beli adalah at-tamlik, perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan dari sang penjual kepada sang pembeli. Kalau kemudian dia menjadi tidak memiliki, ini saya jual mobil ini kepada kamu, tapi kalau saya pakai gak boleh dilarang. Nah, itu milik siapa berarti? Ini saya jual buat kamu, kamu pakai. Tetapi kalau nanti saya butuh, saya pakai. Itu bertentangan dengan iqtida'ul bay', konsekuensi dari jual beli. Maka yang demikian tidak sah karena bertentangan dengan konsekuensi dari jual beli. Konsekuensi jual beli adalah perpindahan kepemilikan. Sehingga jangan dibatasi dengan batasan-batasan. Barakallahu fikum. Engkau memiliki tapi tidak memiliki. Engkau memiliki tapi sekian persennya buat aku. Tidak bisa. Itu bukan jual beli namanya. Barakallahu fikum. Sekarang tinggal ditanyakan bagaimana maksud dari kalimat digunakan untuk menunjang keberlangsungan dunia pendidikan di situ. Apa maksudnya? Apakah kemudian boleh suatu saat jadikan kelas? Kalau yang seperti ini maksudnya, maka tidak boleh. Tidak sah. Tetapi kalau maksudnya engkau di situ tidak boleh melakukan hal-hal yang haram atau maksiat atau suara-suara yang mengganggu pendidikan, nah itu tidak mengapa. Enggak berkait, itu milikmu, tetapi ini lingkungan pendidikan, maka tidak boleh mengganggu jalannya pendidikan yang ada di sana. Itu lain perkara, tidak berkait dengan yang tadi. Kalau kemudian bahwa itu harus mendukung pendidikan dengan makna boleh dipakai oleh pondok suatu saat, atau boleh dimanfaatkan, atau harus memberikan sesuatu dengan rumahnya untuk pondok, maka ini barakallahu fikum bertentangan dengan kepemilikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam, jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan keempat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Nah, apakah speaker masjid boleh digunakan untuk siaran kepentingan umum seperti lelayu atau peringatan posyandu? Jazakumullahu khairan. Kepentingan umum yang bermanfaat mungkin tidak mengapa. Tetapi kalau lelayu atau dengan dimaksud berita kematian, itu ada pengharaman tersendiri. Tidak boleh mengumumkan berita kematian di masjid-masjid. Barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan kelima, Ustaz. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Saya ingin mendapatkan naungan dari Allah besok di Padang Mahsyar. Tapi saya kalau mau sedekah apapun minta tolong sama anak. Karena saya tidak bisa transfer dan tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi apa-apa minta tolong sama anak. Tapi saya tidak pernah cerita sama siapa-siapa. Apa itu bisa menjadi sebab mendapatkan naungan dari Allah? Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan. Yang dimaksud adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi nanti yaumul qiyamah, di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun, seseorang yang tasaddaq, yang fa'akhfaha, yang dia sembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Pertanyaannya yang ditanyakan oleh si penanya ini, bahwa dia tidak bisa keluar, tidak bisa transfer, enggak bisa sedekah kecuali dengan bantuan anaknya. Maka terpaksa ada yang tahu satu-satunya adalah anaknya. Apakah ini akan mendapatkan naungan nanti yaumul qiyamah, padahal masih ada orang yang tahu, yaitu anaknya. Selain itu tidak ada yang tahu. Ini pertanyaan yang sulit karena urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sisi hadis tadi, laka mahtasabta, engkau akan mendapatkan apa yang kau niatkan. Mudah-mudahan, karena kau sudah berusaha, tidak ada jalan lain kecuali harus melalui anakmu. Maka mudah-mudahan niatmu akan mendapatkan dari Allah SWT pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Amin. Naam. Amin. Pertanyaan ke-6, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, ana mau bertanya, apa enggak boleh akhwat join di channel Telegram yang adminnya ikhwan? Atas jawabannya jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ikhwanana a'azzakumullah, masalah yang seperti ini mungkin masalah grup-grup lain juga ya. Kaitannya adalah dengan masalah ikhtilat, percampuran atau hubungan antara laki-laki yang dan perempuan yang bukan mahram, yang ajam atau ajami. Barakallahu fikum. Sehingga wallahu taala alam, kalau di sana ada apa namanya? Ada komunikasi dua arah, maka saya tidak menganjurkan. Jangan ya. Di dalam satu grup ada laki ada perempuan, kalau di sana ada komunikasi. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, yang berhak berbicara hanya admin saja, hanya berikan faedah-faedah, maka sungguhnya mabarat tadi sudah tidak ada. Karena al-hukum taduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama illatnya, ada dan tidak adanya. Sekarang illatnya apa? Mabarat tadi. Fitnah, komunikasi, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi kalau hanya admin yang memberikan faedah-faedah, sedangkan yang ikut di grup itu hanya mengambil faedah, maka laki dan perempuan tidak tahu siapa saja bisa mengambil faedah di situ. Sehingga wallahu ta'ala alam, kalau komunikasinya satu arah maka mudah-mudahan tidak ada mabarat tadi. Tetapi kalau ada komunikasi dua arah, misalnya bertanya bagaimana Pak Admin begini, itu bahaya. Bahaya. Nanti akan datang syaitan, kemudian mulai pembicaraannya bergeser ke sana kemari, atau yang satu merasa ini perempuan kok baik sekali atau hebat banget, atau sebaliknya wanita tadi yang melihat ini admin ini cerdas sekali, lah akhirnya mulai terjadi fitnah di sana. Rasulullah salam alaaf ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afan Ustaz izin bertanya di luar tema. Apa boleh sebelum berangkat safar salat asar dijamak setelah salat duhur sebelum berangkat safar atas jauh? Afwan ana ulangi. Assalamualaikum afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apa boleh sebelum berangkat safar salat asar dijamak setelah salat duhur sebelum berangkat safar? Atas jawabannya ana ucapkan jazakumullahu khairan. Nah, jamak ta'khir dengan jamak taqdim dua-duanya sunnah. Artinya boleh dikerjakan, jamak ta'khir atau jamak taqdim. Jamak ta'khir adalah ditarik yang duhur, yang asar ke duhur, itu jamak taqdim. Jamak ta'khir adalah duhurnya yang diundurkan ke waktu asar. Dua-duanya boleh. Barakallahu fikum. Sebagaimana diriwayatkan wallahu ta'ala alam, kedudukan hadisnya, disebutkan Rasulullah SAW, idza safara qabla az-zawal akhar, wa idza safara ba'da az-zawal qaddam. Beliau kalau safar sebelum duhur, beliau tunda duhurnya ke waktu asar. Kalau safar setelah duhur, maka dia tarik asarnya ke duhur. Baik, berarti secara hukumnya ada jamak takhir, ada jamak takdim, dua-duanya sunnah dan juga boleh, dan ada riwayat wallahu ta'ala alam. Hanya saja pertanyaannya, kalau ditarik asarnya ke duhur di tempat kita sebelum safar, apakah kita sudah jalan atau belum jalan? Apakah kita sudah musafir atau sebelum safar? Sehingga pertanyaannya, apakah boleh dikosor atau tidak? Karena dia belum musafir ini, baru akan berangkat. Sehingga yang saya tahu, wallahu ta'ala alam, dia masih mukim, akan safar. Dijamak boleh, jamak takdim tadi karena mau berangkat safar. Kamu sholat duhur, kemudian sholat asar. Tetapi masih 4-4. Karena belum berangkat safar, masih mukim atau masih di tempat mukim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum afwan Ustaz, mohon bertanya, kalau kita safar berhenti di rest area mau sholat qasar, kebetulan ada yang berjamaah dan kita ikut sholat berjamaah, tetapi imamnya ternyata tidak mengqasar sholat, apakah kita mencukupkan qasar kita salam ataukah mengikuti imam? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tergantung bagaimana pendapatmu tentang salat qasar tadi, wajib atau tidak wajib. Kalau dijawab tentunya tidak wajib, saat qasar kan keringanan saja, siapa yang mau keringanan tersebut ambil silakan, siapa yang tidak tidak mengapa. Kalau tidak wajib, mengikuti imam wajib. Mengikuti imam wajib. Maka ketika imamnya mukim atau imamnya melengkapi sholatnya 4 rakaat, ya ikuti imam. Kalau engkau menyelisih imam, engkau tidak melaksanakan perintah Nabi SAW, ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu. Ila akhiril hadis. Imam dijadikan untuk diikuti. Tetapi kalau berpendapat wajib qasar, apa ada ulama yang mengatakan wajib qasar? Salah satunya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau membawa hadis yang menyatakan bahwa pertama kewajiban sholat itu 2 rakaat. Pertama diwajibkannya sholat itu 2 rakaat. Fazida fil habar, maka ditambah menjadi 4 di ketika mukim, dan tetap dia 2 ketika safar. Maka kata beliau, mana yang azimah, mana yang rukhsah? Saya terangkan dulu, azimah itu adalah perintah asal, rukhsah itu keringanan. Kalau sholat itu tadinya diwajibkan 2 rakaat, kemudian ketika mukim ditambah menjadi 4, dan ketika dia safar kembali ke hukum asalnya. Berarti kata beliau yang azimah adalah dua. Yang azimah adalah dua, bukan rukhsah. Apakah engkau menjamak atau tidak menjamak, tetap dua. Kemudian, setelah itu, silahkan mau dijamak atau tidak dijamak. Tetap dua. Kalau mengatakan seperti itu wajib, ditambah lagi dengan Rasulullah SAW setiap safar tidak pernah mengerjakan lengkap empat rakaat. Selalu dua. Apakah beliau di Mina salat pada waktu-waktunya? Duhur dua rakaat di waktu duhur, asar dua rakaat di waktu asar, maghrib tiga rakaat di waktu maghrib, isya dua rakaat di waktu isya. Tidak dijamak, tapi tetap kosor. Yang kelihatannya mendukung, wallahu ta'ala alam, pendapat Syalbani bahwa itu adalah azimah. Hukum asalnya sholat itu dua rakaat. Ditambah lagi, barakallahu fikum. Ketika Utsman bin Affan, sebagai khalifah, beliau sholatnya genap empat rakaat. Padahal waktu itu dalam haji, berarti musafir, itu sahabat diantaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami salat di belakang Rasul dua rakaat. Kami salat di belakang Umar Abu Bakar dua rakaat. Kami salat di belakang Umar dua rakaat. Tetapi beliau melengkapi empat rakaat. Itu pun barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Apakah salat sendiri? Memisahkan diri? Tidak. Dia ikut bersama Khalifah Utsman bin Affan. Ditanya, engkau tadi menyatakan demikian-demikian, wastarja'ta, dan engkau beristirja' inna lillahi wa ilaihi raji'un, tapi kenapa ikut? Dijawab, al-khilafu syar. Dia khawatir khilaf perselisihan. Al-khilafu syar. Perselisihan itu jelek. Kembali kepada pertanyaan, kelihatannya sudah terlalu jauh. Baik, kalau Syekh Al-Albani dan yang bersamanya menyatakan azimah, bahwa salat dua rakaat bagi musafir itu satu hukum asal, maka ketika salat imamnya empat rakaat tidak berpisah atau tidak memisahkan diri karena al-khilafu syar sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tetap salat bersamanya. Tetapi ketika sampai dua rakaat dia tetap duduk tahiyat, tetap membaca tahiyat dan menambahnya silakan dengan doa-doa sampai mereka menyelesaikan dua rakaat dan salam, ikut salam bersama imam. Ini pendapat beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang lain, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan para masyayikh di Hijaz, bahwa itu adalah rukhsah, bukan satu keharusan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, walhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan kepada kita faedah-faedahnya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi hari yang walhamdulillah cerah. Dan insyaallah akan kita akhiri acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi pada kesempatan kali ini. Akhir kata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.